Tepuk tangannya bareng-bareng. Two, one. Pertama ku melihatmu, berdebar rasa hatiku, berdebar-debar jantungku. Mungkin ku suka padamu. Ketika ku melihatnya berdetak-detak di dada, mungkin ini suatu pertanda bahwa ku suka padanya. Dia atau dia, untuk pilih yang mana? Aku mesti untuk memilihnya. Anda semuanya malam hari ini ya.